السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang baik ini, di bulan suci Ramadan, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-117. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Kita sudah sampai kepada pembahasan As-Sunanu Ar-Rawatib, sunnah-sunnah rawatib. Tentunya para pemirsa Niaga TV kalau mendengar kata sunnah rawatib sudah tahu, yaitu salat-salat sunnah yang dilakukan sebelum ataupun sesudah salat-salat yang wajib. Mu'allif Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wassunnatu an yuwaziba ala rawatib al-fara'id." Sunnah hukumnya menjaga rawatib salat-salat yang fardu. Sunnah hukumnya menjaga atau mengerjakan terus-menerus rawatib-rawatib dari salat-salat yang fardu. Wa akmaluha, dan yang paling sempurna dari rawatib-rawatib salat-salat yang wajib adalah rakaatani qabla subuh, yaitu dua rakaat yang kita lakukan sebelum subuh. Jadi dari sekian banyak salat rawatib sebelum sholat wajib, ya, yang paling besar keutamaannya adalah dua rakaat yang kita lakukan sebelum subuh. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh adalah yang paling ditekankan, karena Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa menjaga dua rakaat tersebut, dan beliau sangat hirs, ya, sangat luar biasa semangatnya di dalam menjaga dua rakaat sebelum sholat subuh. Tentunya kalau kita katakan sebelum sholat subuh, artinya waktu subuhnya sudah masuk dulu, sudah masuk waktu subuh, baru kita kerjakan dua rakaat sebelum subuh. Telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashaddu minhu ta'ahudan ala raka'atil fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjaga salat sunnah melebihi penjagaan beliau kepada dua rakaat sebelum subuh. Jadi tidak ada sholat-sholat sunnah yang diberikan perhatian yang sangat-sangat besar melebihi dua rakaat sebelum sholat subuh. Hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, bahwasanya ibunda kita Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syai'in minal khair asra'u minhu ila raka'ataini qabla al-fajr." Aku tidak pernah melihat Nabi bersegera melakukan kebaikan melebihi bersegeranya beliau melakukan dua rakaat sebelum fajar. Ya, jadi beliau sangat semangat melaksanakan dua rakaat sebelum fajar. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, dari Abi Darda, mohon maaf, riwayat At-Tabarani, dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, "Awsani khalili bithalath." Kekasih tersayangku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepadaku dengan tiga hal. Jadi Rasul memberikan wasiat kepada Abu Darda, sahabatnya yang mulia. Apa tiga wasiat tersebut? Yang pertama adalah untuk berpuasa tiga hari setiap bulan. Minimal tiga hari setiap bulan. Yang kedua, melaksanakan salat witir qoblan naum, yaitu sebelum tidur. Dan yang ketiga adalah rakaatai al-fajr, melaksanakan dua rakaat sebelum fajar. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat fajar itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla zadakum salatan ila salatin ya khairul lakum min humrin na'am ala wahiya rak'atani qabla al-fajr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan salat kepada salat. Artinya pahalanya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ada salat yang keutamaannya lebih baik daripada unta merah. Apa itu? Ala wahiya rak'atani qabla al-fajr, yaitu dua rakaat yang kita lakukan sebelum sholat subuh. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa arba'un qabla az-zuhri wa arba'un ba'daha." Begitupun di antara salat-salat rawatib adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat sesudahnya. Walaupun nanti khusus untuk zuhur ini ada beberapa riwayat. Ada riwayat Ummu Habibah ya, 4-4 ya. Ada riwayat nanti yang lain 4-2, ada riwayat juga 2-2 sebagaimana akan kita bacakan. Ya, akan kita bacakan penjelasannya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Deep ketika menjelaskan salat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur lalu 4 rakaat setelah zuhur, beliau berkata, berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla az-zuhri wa raka'ataini qabla al-ghada, ya qabla al-ghada, bahwa Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain dari seorang tabi'in Abdullah ibn Syaqiq radhiyallahu taala anhu berkata, aku pernah bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata, "Kana yusalli fi baiti qabla az-zuhri arba'an." Nabi biasa melaksanakan salat sunnah di rumahku, di rumahnya Aisyah, yaitu sebanyak 4 rakaat sebelum zuhur. Summa yakhruju fayusalli bin nasi. Kemudian baginda Rasul keluar dari rumahnya, lalu salat zuhur berjamaah. Summa yadkhulu fayusalli rak'ataini. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya Aisyah, lalu salat 2 rakaat. Ini riwayat 42 ya, hadis Aisyah. Nabi zuhurnya 4, qobliyahnya 4, kemudian ba'diyahnya 2. Jadi kita sudah dapat baru satu riwayat ya, riwayat 42. Belum dapat riwayat 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Setelah ini insya Allah akan muncul riwayatnya. Dalam riwayat Ummi Habibah, ini dia. Dalam riwayat ibunda kita, ya, Ummul Mukminin, Ummi Habibah, radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla qabla az-zuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramallahu 'alan nar. Harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, tentunya dengan 2 kali salam, lalu setelah zuhur 4 rakaat juga dengan 2 kali salam, maka Allah akan mengharamkan jasad orang tersebut dari api neraka. Ini sudah dapat 2 riwayat. Riwayat dari ibunda Aisyah, riwayat dari Aisyah 4-2. Zuhur boleh 4 sebelum zuhur, 2 sesudahnya. Ya. Kalau riwayat Ummu Habibah, yaitu 4 sebelum zuhur dan 4 sesudahnya. Dalam riwayat yang lain, disebutkan bahwasanya Ummi Habibah berkata bahwa Rasulullah bersabda, man hafizu ala arba'a raka'atin qabla zuhur. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, harramahullahu 'alan nari, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Dalam riwayat yang lain, ya, nanti hadisnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi salat 2 rakaat sebelum zuhur dan juga 2 rakaat sesudah zuhur. Berarti ada 3 riwayat ya. Jadi ada 3 riwayat terkait dengan salat zuhur tersebut. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, tadi sudah kita sampaikan ya bahwa itu dilakukan setelah masuknya waktu salat zuhur. Tidak bisa dilakukan sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Baik, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa arba'un qabla al-asr, wa arba'un qabla al-asr, dan juga 4 rakaat sebelum asar. Jadi yang pertama tadi 2 rakaat sebelum subuh itu sudah selesai, hadisnya banyak sekali. Yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum kita salat zuhur ya, lalu 4 rakaat sesudahnya, tentunya apabila waktu zuhurnya sudah masuk. Yang ketiga adalah 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau azan asar sudah berkumandang, kita disunnahkan sholat 4 rakaat sebelum sholat fardu asar dengan 2 kali salam. Dasarnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, karena Nabi memotivasi kita untuk melakukannya. Dari mana kita dapatkan hal itu? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan, ya, sanadnya baik. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Rahmat Allah atas orang-orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Rahmat Allah atas orang-orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat Ummi Habibah, hadis ini riwayat Abu Ya'la dengan isnad, dengan sanad yang hasan. Ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum salat asar, banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Besar sekali keutamaan salat 4 rakaat sebelum asar. Dan yang paling utama, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, an yusallihinna bitaslimataini. Dikerjakan dengan 2 kali salam. Artinya kita dengar nih, azan asar berkumandang. Lalu kita sholat 2 rakaat salam kan? Lalu kita berdiri lagi, sholat 2 rakaat salam, sambil menunggu nanti setelah itu menunggu iqamah. Ya. Dasarnya adalah, kenapa harus 2 kali salam? Dasarnya adalah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 rakaat. Bahwa Nabi salat sebelum asar 4 rakaat. Kata Ali ibnu Abi Thalib bahwa Nabi salat 4 rakaat sebelum asar. Yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabin. Dipisahkan 4 rakaat itu dengan salam kepada malaikat, kepada para malaikat. Wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin, dan salam atas orang-orang Islam dan juga orang-orang mukmin. Artinya tidak 4 rakaat sekaligus, tetapi 2 rakaat dulu, baru setelah itu salam, ya, nambah lagi 2 rakaat salam, baru setelah itu melaksanakan salat asar. Berarti sudah 3. Subuh sudah tadi sebelum saja, tapi tidak ada setelahnya. Zuhur sudah juga. Zuhur ada 3 riwayat. Ada riwayat yang pertama 4 sebelum zuhur, 4 sesudahnya. Riwayat kedua 4 sebelum zuhur, 2 sesudahnya. Riwayat ketiga, riwayat Abdullah bin Umar, 2 sebelum zuhur, kemudian 2 sesudahnya. Ya, yang ketiga kaitan dengan sholat asar, yaitu 4 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat asar, ya, dan dilakukan dengan 2 kali salam berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita lanjutkan kepada sholat maghrib, waraqatani ba'dal maghrib, dan disunahkan sholat 2 rakaat setelah maghrib. Disunnahkan salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Warok atani ba'dal isya, dan begitu pun 2 rakaat setelah isya. Hal ini karena kenapa kita masukkan ke dalam salat-salat rawatib yang hendaknya dijaga? Karena ini kata beliau, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, karena ini termasuk yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami salat maghrib. Summa yadkhulu fayusalli rak'atain. Nabi salat di masjid salat maghrib, lalu pulang ke rumahnya Aisyah, lalu salat di rumahnya 2 rakaat. Ini pun penegasan berkali-kali bahwa Nabi salat di rumah. Karena memang sebaik-baik sholat adalah yang dikerjakan di rumah, kecuali yang wajib, kata Nabi. Sebaik-baik sholat yang kalian kerjakan, wahai umatku, adalah yang kalian kerjakan di rumah, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib, utamanya kita kerjakan di mana? Di dalam masjid, secara berjamaah. Lalu dikatakan, وَيُصَلِّ بِالنَّاسِ الْإِشَاءِ. Kemudian setelah itu Nabi mengimami sholat isya. wa yadkhulu baiti. Lalu Nabi setelah beres salat Isya pulang ke rumahnya, yaitu ke rumah Aisyah, fayusalli rak'ataini. Lalu di rumah Aisyah Nabi salat dua rakaat, yaitu ba'diyah Isya. Ini pun menegaskan disunnahkannya salat sunnah di rumah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari salat-salat yang sangat banyak ini, ya salat-salat yang sangat banyak ini, wal mu'akkadu min dzalika asyru rakaatin. Yang hukumnya sunnah mu'akkadah itu ada 10 rakaat. Kata Ibnu Nakib. Ini kan banyak tadi, ada 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 sesudahnya, dalam riwayat 4 sebelumnya, 2 sesudahnya, dalam riwayat 2 sebelumnya, 2 sesudahnya, lalu asar 4 sebelumnya, lalu maghrib 2 sesudahnya, lalu isya 2 sesudahnya. Dari sekian banyak salat-salat rawatib tersebut, yang muakkad, yang ditekankan adalah 10 rakaat. Apa itu 10 rakaat? Rakaatani qabla subuh. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum subuh itu 1. Wa zuhra wa ba'daha. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur wa ba'daha, dan sesudah zuhur. Ini yang muakkad menurut Ibnu Naqib. Wa ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, sudah 8 ya. Wal isya, dan 2 rakaat setelah isya, berarti 10 rakaat. Ini yang muakkad. Ya, ini yang muakkad. Ya. Dasarnya adalah hadis Ummi Habibah radhiyallahu taala anha qalat. Rasulullah bersabda, man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata raka'atin bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan rumah untuknya di surga. Arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla salati al-fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadisun hasanun sahih. Ya. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Aku hafal dari Nabi 10 rakaat yang selalu beliau kerjakan. Apa itu? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wal hifazu ala rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha ashaddu ta'kidan. Dan selalu menjaga 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya itu lebih kuat penekanannya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasul salat qabla zuhur 2 rakaat dan ba'da zuhur 2 rakaat. Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa yundabu rak'atani qabla al-maghrib. Disunnahkan juga walaupun tidak sebesar keutamaan yang sebelumnya, yaitu disunnahkan juga 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi ini kata para ulama disebut sebagai salat sunnah yang sifatnya ghairu muakkad. Salat sunnah ghairu muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum salat maghrib. Berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya ketika kami di kota Madinah, apabila azan dikumandangkan lalu selesai, maka para sahabat bersegera mendekati tiang-tiang masjid. Maksudnya mendekati tiang masjid salat sunnah. Fayarkau rak'ataini rak'atain. Lalu mereka ruku 2 rakaat 2 rakaat. Hatta innar rajula al-gharib la yadkhulul masjid fayahsabu anna salata qad sulliyat. Saking ramainya orang yang sholat sunnah dua rakaat sebelum maghrib, kalau orang belum tahu kebiasaan di Masjid Nabawi, mereka masuk ke Masjid Nabawi, mereka sangka apa namanya sedang melaksanakan sholat maghrib. Saking banyaknya orang yang mengerjakan apa? Sholat qabliyah maghrib dua rakaat. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insya Allah masih banyak poin-poinnya, akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Ikuti kajian bedah buku Fikih Bermatlam setiap pagi jam 5:15 sampai dengan jam 6:15 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan setiap Rabu sampai dengan Senin. Live dari ANB Channel dan Niaga TV, disiarkan dari Masjid Al-Hidayah Kerajaan Ngeplak, Sleman. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat, Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pelet apung elektrik AgroWindow tipe AGR PAP40E. Untuk kebutuhan memproduksi dan mencetak pelet tipe apung berskala besar pada budidaya perikanan maupun produksi pada usaha pelet ikan dengan cara yang lebih mudah, praktis dan hasil maksimal dengan fitur dan keunggulan. Bodi mesin kokoh dan awet, desain kompak, dilengkapi dengan hopper inlet untuk memudahkan input bahan, kapasitas produksi 40 hingga 50 kilo per jam secara kontinu, dengan 4 ukuran cetakan 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, hingga 4 mm. Dilengkapi dengan heater sehingga hasil pelet langsung kering tanpa perlu dijemur lagi. Hasil cetakan pelet akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Mudah disetting dan digunakan, handal dan berkualitas. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pecacah rumput multifungsi chopper tipe AGR CH250 AgroWindow berfungsi mencacah aneka bahan rumput-rumputan, dedaunan, limbah hijau seperti makanan, jerami, bahan kompos, dan masih banyak lagi. Digunakan pada industri kompos, peternakan, perkebunan, pengolahan limbah hijau, dan masih banyak lagi. Terbuat dari material berkualitas yang awet dan kokoh, desain kompak dengan pisau pencacah yang presisi, dilengkapi dengan conveyor untuk memudahkan processing dan memasukkan bahan. Kapasitas 400 hingga 600 kilo per jam secara kontinu. Hasil pencacahan akan langsung keluar dalam hitungan detik setelah bahan dimasukkan. Mudah perawatan dan kinerja handal. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo. Bizidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasanya kembali kami membuka dua layanan, ada layanan telepon di 08121998155. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 08129345576. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Padang. Kalau kita sedang menunaikan ibadah haji, apakah kita diwajibkan berkurban? Mohon penjelasannya. Wallahu alam bisawab ya. Jumhurul ulama berpendapat bahwasanya berkurban adalah sunnah. Ya, berkurban di tanggal 10 Zulhijjah itu adalah sunnah. Ini pendapatnya jumhurul ulama. Ya, berdasarkan hadis bahwasanya ada asar, ada riwayat bahwasanya Abu Bakar dan Umar pernah satu ketika tidak berkurban. Lalu para sahabat keduanya berkata, "Ya Amirul Mukminin, ya apa namanya? Khalifatul Rasulillah, wahai Abu Bakar, kenapa kalian tidak berkurban?" Maka saat itu Abu Bakar dan Umar berkata, agar kalian tahu bahwa kurban ini adalah tidak wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu, berdasarkan hadis bahwa barang siapa yang punya kemampuan berkurban tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dia yakrabanna masajidana, jangan mendekati masjid kami. Jadi pendapat yang paling kuat sunnah. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Aceh, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullah. Baik, silakan Ibu. Ustaz, ini masalah niat rawatib ya Ustaz. Masalah? Iya, mau niat kita mau sholat rawatib qobla atau ba'da ya. Kita niatnya tetap disebut Ustaz. Kalau misalnya setelah takbiratul ihram, terus kita dalam hati aku sholat qobla misalnya duhur dua rakaat, atau kita sebut sesudah itu aku sholat niat sholat ba'da dua rakaat. Kita sebutkan itu Ustaz. Di dalam hati betul? Iya, di dalam hati. Sesudah kita takbiratul Allah, kok kan dalam hati kita niat ya Ustaz, betul, ya. Betul. Bahwa mengerjakan itu perlu disebut maksudnya Ustaz. Disunnahkan untuk disebut. Tapi itu disunnahkan. Iya. Terus kalau ini Ustaz, kalau yang tidak ada ba'danya seperti sholat subuh, kita hanya menyebut sunnah saja, tidak disunahkan menyebut qobla subuh gitu Ustaz. Bisa Ibu mengatakan dalam hati ya Allah saya niat sholat qobliyah subuh. Tetap disebut iya, Ustaz. Atau dua rakaat sebelum subuh. Ya qobliyah, sebelum itu qobliyah. Iya qobliyah. Oh, karena ana pernah dengar begini Ustaz, kalau yang tidak ada qoblanya kita tidak usah menyebut, hanya menyebut saya sholat sunnah subuh dua rakaat, saya sholat sunnah asar dua rakaat. Ada yang tidak masalah ya. Seperti itu. Oh, tidak masalah juga. Tidak masalah. Menurut saya Allah alam bissawab. Oh, iya. Baik Ibu. Boleh satu lagi Ustaz? Silakan Ibu. Ini Ustaz, ini masalah hak waris. Anak masih mengganjal. Anak kan baru ditinggal suami. Jadi ada warisnya seperti toko gitu Ustaz. Udah itu toko kan karena penghasilan untuk rumah kan tidak bisa dijual Ustaz. Baik. Kita hanya mengambil hasil ya Ustaz ya, sebagian hasil. Jadi hasilnya dibagi, anak dapat seperempat dan anak punya anak dua laki-laki, berarti mereka bagi dua ya Ustaz sisanya. Iya. Dari hasil. Nah, yang anak tanyakan toko itu masih ada hak ana di situ Ustaz. Di bangunannya Ustaz maksudnya. Baik. Apa ana boleh meminta kepada anak-anak, "Oh, Ibu mau di apa? maksudnya hak ibu dikasih yang seterapan, misalnya anak mau sedekahkan atau mau infak, apa yang gitu boleh Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, bukan hanya boleh Ibu, memang itu hak ibu. Jadi Allah yang menentukan bahwa ketika seseorang meninggal, maka hartanya kembali kepada Allah. Allah yang menentukan bagian-bagiannya. Hilang kepemilikan seseorang yang sudah wafat, ya maka diambil alih oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ibu bagiannya adalah thumun. Ya walahunna thumun, kata Allah dalam Al-Qur'an, dan bagi istri kalian itu thumun, seperdelapan apabila kalian wafat dalam kondisi memiliki anak. Artinya ketika ibu mengambil bagian seperdelapan itu, ya memang hak ibu. Bukan boleh atau tidak boleh, itu hak ibu di situ seperdelapan. Ya kalau ibu katakan ke anak, udahlah nak, ini kan jatah kalian, sisa ya. Sudah berikan saja ke ibu seperdelapannya, setelah itu kalian bagi dua misalnya. Nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Sudah kalian bayari saja bagian ibu yang seperdelapan itu, agar ibu bisa gunakan untuk bersedekah atau untuk melakukan ibadah yang lain. Itu bukan hanya boleh, tetapi memang itu adalah hak ibu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah salat syuruq, apa kita boleh salat duha sekitar jam 9-10? Syukran atas jawabannya. Boleh, ya sangat boleh ya. Bahkan sholat duha jam 11, ya ketika matahari sudah mulai terik juga gak ada masalah. Dalam hadis Nabi berkata, sebaik-baik waktu sholat duha itu adalah hina ramadhatil fisal, ketika anak-anak unta itu bangun karena kepanasan. Artinya makin siang itu makin bagus, keutamaan melaksanakan sholat duha. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita lahir di luar nikah. Ketika besar mau menikah, waktu ijab kabul dibintikan dengan nama ayah yang menghamili anak tersebut di luar nikah. Apakah sah ijab kabul nikah tersebut? Allah alam bisawab, kalau masalah membinkan itu terjadi khilaf yang hebat di kalangan para ulama. Dan dia tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Yang jadi masalah adalah siapa yang jadi wali? Itu yang saya rasa penting. Ya, dalam hadis dikatakan al hakimu waliyu man la waliyalah. Seorang hakim ya adalah wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Ya. Atau bisa juga dia mewalikan dirinya kepada yang lain ya, kepada yang kira-kira. Kalau memang ada, kalau tidak ada ya nanti hakim yang menjadi wali. Ya hakim yang menjadi wali. Masalah ketika menikah dibinkan kepada ayahnya, kalaupun itu misalnya tidak sesuai, artinya tidak boleh, tetapi dia tidak terkait dengan sah atau tidaknya akad nikah. Karena akad nikah itu kaitannya kata Nabi, wali yang sah dan dua orang saksi. Nabi bersabda dalam hadisnya, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan, nah ini kaitan sah tidaknya di sini. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dengan adanya dua orang saksi yang adil. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Baik, silahkan. Kalau ini kan ada istilahnya banyak minyak rambut Ustaz ya, di Jawa Barat itu kayak pomade, kayak pengkaku rambut. Kalau misalnya saya aplikasikan ke Ustaz ke rambut, kan rambutnya itu kan kaku jadi kaku. Bahannya itu kan dari berbagai macam, Ustaz, ada yang kaku banyak, ada yang teksturnya agak ringan. Nah, yang saya tanyakan itu kalau duduknya itu gimana Ustaz? Apakah harus ya, misalnya kan satu kali usapan cukup, apa kita dibasuh-basuh dulu Ustaz sampai ya tingginya terkurangi lah ekstrem satu Ustaz. Artinya dia memakai lagi. Dia memakai minyak rambut. Bukan dia ya, kalau minyak kan kita lebih baru Ustaz, itu kan teksturnya agak kayak kaku-kaku Ustaz, yang bahannya agak keras-keras Ustaz. Baik, itu yang membuat kaku apanya? Minyak rambut atau? Iya, istilahnya kan itu kan apa tuh bahannya awal tuh namanya minyak rambut, tapi istilahnya tuh kayak mereknya tuh yang teksturnya bukan kayak minyak rambut, jadi kayak apa ya, kayak pomade, apa pomade atau apa tulisannya begitu. Iya, yang menjadikan rambut kaku begitu kan? Iya, maksudnya kayak tekstur-tekstur dari minyak rambutnya itu kan mentega, dan bahannya kan campur-campur. Baik. Jadi kan kita membuat kaku. Itu cara wujudnya bagaimana, takut terhalang bagian rambut nosok. Baik. Baik. Yang kedua gini, Ustaz. Halo? Iya, silakan, Afi. Kan, Ustaz Rizky ini kan pernah diam, Ustaz. Saya pernah di Yaman. Ya, itu kalau kita misalnya ngunyah daun kat, itu sebenarnya dihindari atau boleh? Bagaimana? Mengunyah daun kat. Maunya? Mengunyah daun kat. Mengunyah kot, daun kot. Ya, itu boleh atau nggak boleh sampai merdek, sampai bengkak di pipi ya, Pak? Boleh atau tidak begitu ya? Halo? Boleh atau tidak pertanyaannya? Iya, iya. Sekarang bisa ngedamaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, kalau masalah rambut di mazhab Imam Syafi'i itu paling sederhana ya, dibandingkan apa namanya pendapat para ulama yang lain. Kalau di Imam Syafi'i, beliau memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala, wamsahu biru'usikum, ba'nya litab'id. Ya, litab'id. Ya, yang menunjukkan sebagian. Oleh karenanya kalau di mazhab Imam Syafi'i itu lebih sederhana masalah mengusap kepala itu sederhana sekali. Artinya kalaupun di atas banyak minyak ya, seandainya kita mengambil bagian yang tidak terkena minyak ya, misalnya ini kan bagian ini kan rambut juga nih. Ya. Itu kita usap, kalau sudah lebih dari 3 helai itu sudah dianggap mengusap. Walaupun pendapat ulama yang lain, misalnya pendapat Imam Ahmad dan lain sebagainya, mereka menganggap bahwa ba yang ada di Al-Maidah itu wamsahu biru'usikum, ba-nya namanya bab ibtidai. Ya, ba yang menunjukkan permulaan. Ya, artinya dimulai dari depan, ditarik ke belakang, lalu dikembalikan ke depan. Dan apa namanya? Dan tidak sahih kata Ibnul Qayyim satu hadis pun bahwa Nabi mengusap sebagian rambut, itu tidak ada hadis yang sahih. Walaupun nanti para ulama Syafi'iyah berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim kalau saya tidak salah, bahwa Nabi yamsahu ala apa namanya, Nabi pernah mengusap bagian ubun-ubunnya, apa itu bahasa Arabnya, Nabi mengusap ubun-ubun, wa alal imamah, dan Nabi mengusap imamah. Nanti dijawab oleh kelompok pertama yang mengatakan harus seluruhnya, bahwa itu Nabi tidak hanya ubun-ubun, tetapi rambut digantikan dengan mengusap imamah, ya, yaitu ya sesuatu yang terikat di atas kepala. Itu masalah khilaf yang sangat klasik di kalangan para ulama. Walaupun Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah ketika ditanya tentang hukum meratakan air ke bagian kepala, dimulai dari depan, ditarik ke belakang, lalu dikembalikan ke depan, mereka katakan sunnah. Itu adalah sesuatu yang sifatnya sunnah, tetapi mereka punya pemahaman sebagian itu sudah sah, ya. Dan kalau memang kita menggunakan minyak wangi, ya sekali lagi minyak rambut yang menyebabkan rambut kita kaku dan lain sebagainya, ya Allah alam bisawab, nanti tergantung sifatnya, apakah dia sifatnya kalis, ya sifatnya sama seperti minyak yang ketika air itu menyentuh, airnya tidak bisa mengenai rambutnya, atau bagaimana, itu berbeda-beda antara satu minyak rambut dengan yang lainnya, ya. Tetapi kalau tidak memiliki sifat seperti minyak seperti itu, ya nggak ada masalah, sekedar kita usap, ya. Apalagi sekali lagi di mazhab Imam Syafi'i paling ringan masalah apa, masalah mengusap apa kepala, itu paling mudah. Kita ambil satu di belakang, ya, bagian belakang atau bagian samping atau bagian mana yang kira-kira tidak terkena apa minyak rambut tersebut, maka itu sudah sah menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya. Masalah kedua, masalah memakan apa mengunyah, ya, bukan memakan. Jadi di Yaman itu ada satu apa namanya kebiasaan di mana mereka mengunyah namanya daun qot, ya. Itu apa namanya dikunyah, lalu tidak ditelan, dibiarkan sampai menggelembung, apa namanya, pipinya menggelembung, lalu dibiarkan berjam-jam, setelah itu mereka keluarkan. Nah, itu bisa apa namanya, bisa memberikan apa namanya, ada rasa kenikmatan. Kalau di kita mungkin nyirih atau apalah ya. Hanya saja kalau kita lihat dari sisi hukum ya, dari sisi hukum para ulama berbeda pendapat ya. Disebutkan bahwa Imam Syaukani ya, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala membolehkan hal itu, dan sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau kita lihat pendapat mayoritas ulama-ulama kontemporer, ketika mereka melihat dampak buruk yang dimunculkan oleh tumbuhan ini ya, dampak kerusakan yang begitu luar biasa di negeri Yaman ya, banyak pusat-pusat pertanian yang sekarang berubah menjadi kebun-kebun kot yang begitu luas, lalu kerusakannya pada keluarga, melalaikan, dan dampaknya kepada kesehatan pun, mayoritas ulama-ulama yang datang kemudian cenderung mengharamkannya. Ya, ulama-ulama yang datang kemudian cenderung apa namanya, pada pendapat mengharamkan, karena melihat betapa besar madorotnya, betapa besar madorotnya baik untuk bumi, untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk bahkan lebih cenderung kepada apa namanya, sesuatu yang menggambarkan apa namanya, orang yang tidak memiliki komitmen dengan agama, dengan ibadah dan lain sebagainya. Oleh karenanya banyak dari ulama-ulama yang datang kemudian cenderung mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Terlebih lagi ada informasi yang mengatakan pada waktu tertentu itu bisa menimbulkan semacam apa, pelai begitu ya, apa, semacam efek khamr ya, semacam efek khamr. Kalau memang benar seperti itu, tentunya itu menegaskan apa namanya, hukum yang disampaikan oleh para ulama yang datang belakangan bahwa itu tidak boleh. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ustadz, ini masalah sholat ya. Baik Ibu. Kalau kita ini bertahun-tahun yang lalu udah Syafi'iyah gitu aja, sekarang kita udah mulai mengenal sunnah sedikit-sedikit ya Ustadz ya. Baik. Terus sholat kita ini kita campur aduk. Kita mau kemarin kabiro, sekarang belajar Allahumma baik-baini. Nanti terus di apa itu, kita variasi lagi di yang rukuk sujud itu pakai variasi yang madhab lain, terus lagi yang atahiyatul mereka tuh masih itu, katanya tuh nggak boleh Ustaz, katanya kita tuh mencampur aduk seperti itu nggak boleh, sedangkan yang kita pelajari sekarang ini kan dari hadis memang Rasulullah itu berbagai macam cara seperti itu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, apakah sahih hadisnya bahwa tidurnya seorang yang shaum itu ibadah? Itu Ustaz. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama ya, apa namanya, dulu kita bermazhab Syafi'i, sekarang kita apa namanya bermazhab sunnah misalnya. Apakah diperbolehkan seperti itu, yang dulunya kita membaca Allahu Akbar Kabira, lalu kita ubah menjadi Allahumma ba'id baini, yang tadinya subhana rabbiyal azim menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wallahu alam bissawab ya. Ini ada kesalahpahaman yang menurut saya harus diluruskan ya. Jadi sebenarnya ketika ibu komitmen dengan mazhab Syafi'i, maka ibu adalah telah mengikuti mazhab sunnah. Jadi mazhab Imam Syafi'i itu mazhab sunnah. Mazhab Imam Abu Hanifah itu mazhab sunnah. Mereka beribadah di atas sunnah Nabi. Mazhab Imam Malik itu adalah mazhab sunnah. Artinya mereka berusaha mengaplikasikan hadis-hadis Nabi, ya. Lalu mereka berusaha memahaminya, lalu apa namanya mengambil hukum darinya, lalu mereka rangkum dalam bentuk susunan-susunan rukun sholat sekian berdasarkan hadis ini. Itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Oleh karenanya kalau saya mengatakan bahwa mazhab sunnah itu ya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, itu mazhab sunnah. Ya, jadi saya tidak boleh mengatakan kalau kamu ingin jadi orang sunnah maka bacaan iftitahnya harus Allahumma ba'id baini. Nah, ini kesalahan fatal sekali. Allahumma ba'id baini itu salah satu lapas yang pernah dibaca oleh Nabi ketika beliau iftitah. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau pernah juga membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, beliau pernah membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arhani fa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa sampai akhir. Ada lagi riwayat yang lain bahwa Nabi pernah membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pernah juga dalam riwayat yang lain Nabi membaca doa dalam iftitah itu Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ar alimal ghaibi was syahada anta tahkuma baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun. Dan masih ada, kalau saya tidak salah ada 12 atau lebih doa iftitah, semuanya sunnah. Ya, tidak boleh kita katakan Anda kalau ingin komitmen dengan sunnah Nabi baca Allahumma ba'id baini. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita memahami definisi sunnah tidak seperti itu. Ya, begitupun kita tidak boleh mengatakan kalau Anda ingin benar-benar mengikuti sunnah ketika ruku baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Tidak, itu betul. Itu bacaan ruku dan sujud. Tetapi itu tidak menafikan ada bacaan yang lain, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu hadis-hadisnya sahih, ya. Jadi sekali lagi harus kita pahami betul bahwa yang dimaksud dengan mengikuti sunnah adalah beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang paling paham, yang paling hebat di dalam memahami jalannya Nabi dan para sahabat adalah imam-imam yang empat. Kalau ada imam-imam ahlus sunnah, maka merekalah orang yang paling pantas dianggap sebagai imam ahlus sunnah wal jamaah, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahumullahu rahmatan wasiah. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka dengan rahmat yang luas. Yang kedua, ya, masalah tidur bagi orang-orang yang berpuasa, ya Allah alam bisawab, ya, kalaupun ada riwayat terkait dengan hal tersebut adalah hadis yang lemah. Ya, adalah hadis yang lemah. Misalnya ada hadis yang berbunyi naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya adalah mustajab, pahala amalnya dilipat gandakan. Hadis ini di dalam perawi hadis ini ada Abdullah bin Aufi. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dan hadis ini, di dalam hadis ini pun terdapat periwayat yang namanya Ma'ruf bin Hasan, dan dia adalah periwayat yang dhaif. Di dalam hadis ini juga ada Sulaiman bin Amr yang lebih dhaif. Oleh karenanya hadis ini dihukumi dhaif oleh para ahli hadis. Walaupun mungkin dari sisi makna ya bisa saja, artinya orang-orang yang sedang berpuasa lalu dia tidur dengan niat menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek, atau dengan niat misalnya menghindari perbuatan yang sia-sia, bisa saja bernilai pahala. Ya, bisa saja bernilai pahala. Tapi kalau ditinjau dari sisi hadis, hadis yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, itu adalah hadis yang dhaif, ya, sebagaimana dilemahkan salah satunya oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sepertinya ada gangguan koneksi, ya. Assalamualaikum. Baik. Kita kembali ke pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Rumah kami pas di sebelah musola. Apakah boleh kami tidak menghadiri pengajian yang di dalamnya ada musik yang memakai sound system yang keras sekali dengan lagu-lagu yang dikatakan orang salawatan masa kini, dan ada juga hadrah yang dimainkan para lelaki? Allah alam bisawab, ya, tidak masalah, ya. Artinya jangan yang kalaupun ibu tidak hadir ya bagus, pemirsa niaga tidak tidak hadir dalam acara seperti itu bagus ya, karena memang bermain musik di masjid ini tentunya satu kemungkaran ya, menurut imam yang empat ini adalah satu kemungkaran. Kalau kita baca penjelasan para imam-imam yang empat seperti misalnya para ulama lah ya dari mazhab yang empat, itu banyak sekali ya. Saya pernah menulis artikel tentang masalah ini dan ternyata imam-imam yang empat baik Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat hal itu adalah haram ya, tidak boleh dilakukan apalagi dilakukan di dalam masjid. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di Kalimantan, saat keadaan normal seseorang terbiasa merutinkan baca Quran, salat tarawih, tahajud, witir dan sedekah. Ketika safar atau sedang sakit, amalan tersebut tidak bisa dikerjakan. Apakah tetap mendapatkan pahala? Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Barang siapa yang biasa melakukan satu amalan, kemudian dia tidak sempat melakukannya karena sakit atau safar, maka dia tetap mendapatkan pahala dari amalan yang biasa dia kerjakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila salat sendiri setelah bacaan Al-Fatihah, bolehkah membaca aminnya dalam hati? Allah alam bisawab. Amin itu adalah bacaan lisan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ada istilahnya mat ya, bacaan mat ya, mat badal misalnya, itu bacaan di lisan. Tapi kalaupun sampai tidak dibaca itu tidak masalah, karena membaca amin kata para ulama adalah sunnah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada anjurannya kalau kita pergi ziarah kubur kita membaca surat Yasin? Saya tidak tahu ya, tetapi mungkin mereka berdalil dengan hadis Iqra'u mautakum surata Yasin. Bacakan kepada orang yang meninggal surah Yasin. Itu dibawakan hadis itu oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram dan para ulama berbeda pendapat terkait dengan status hadisnya. Ya, pendapat yang paling kuat hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, walaupun sebagian ulama kontemporer ya, ketika ditanya permasalahan ini, mereka katakan kalau memang ada yang beramal dengan anggapan hadis itu sahih menurut pendapat sebagian ulama, maka ya tidak bisa kita ingkari ya, tidak bisa kita ingkari. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Katanya tidak boleh mengkhususkan bermanfaat di bulan Syaban. Tapi bagaimana kalau ada saudara kita yang meminta maaf dengan menyebut mumpung di bulan Syaban? Jadi bagaimana seharusnya? Ya sudah, kalau ada orang minta maaf ke kita, kita bilang dimaafin. Jadi ada orang berkata, Fulan saya minta maaf ya, saya maafin. Ya tinggal kita ya, tidak perlu artinya kita kalau memang kita tidak memiliki kesalahan apapun ya artinya kita tidak merasa pernah tidak bertikai dengan orang, ya kita tidak minta maaf. Tapi kalau memang kita merasa ada kesalahan yang pernah kita lakukan, ya kita minta maaf. Baik di bulan Syakban ataupun di luar bulan Syakban. Karena memang ada hadis, apabila datang malam nisfu Syakban, kata Nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali orang musyrik dan musyakhin, yaitu orang-orang yang bertikai dengan saudaranya. Dalam riwayat, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Oleh karenanya mungkin hadis ini dijadikan dasar oleh sebagian orang bahwa di bulan Syakban ini bermaaf-maafan. Padahal di situ konteksnya adalah mereka yang bertikai dengan saudaranya itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Syakban. Ya Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita mendengar kajian di TV? Karena kita tinggal di provinsi, sebentar, baik. Karena kita tinggal di provinsi lain, apakah sama besarnya mendapat keutamaan dengan orang yang hadir langsung di majelis ilmu tersebut? Ya kalau memang ada halangan, jarak yang jauh, kondisi yang tidak memungkinkan, kita berharap mudah-mudahan mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala menuntut ilmu. Kalau bicara sama atau tidak sama, tentunya itu perkara yang gaib ya. Ya tentunya semakin sulit satu ibadah makin besar pahalanya. Tidak sama antara orang yang tinggal duduk ya bisa sambil ngopi dengan orang yang harus berjalan sekian kilometer, tentunya tidak kita samakan. Tetapi secara umum mereka telah melakukan kebaikan baik yang di rumah ataupun di tempat dan masing-masing mereka insya Allah mendapatkan pahala. Walaupun pahala itu min jinsil amal itu sesuai dengan bagaimana sih kita melakukan satu amal, makin sulit, makin berat, makin besar juga pahalanya. ya makin mudah kita mendapatkannya, tentunya tidak sebesar pahala orang-orang yang berjuang dengan susah payah untuk mendapatkannya. Allah alam bisawab. Abu Zaini di Kalimantan Barat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silahkan, Bapak. Mau nanya, Ustaz. Iya. Ini masalah zakat, Ustaz. Iya. Kalau satu orang itu, dia itu termasuk dari penerima zakat, tapi dia juga miskin, hutang, dia juga disabil gitu. Tiga kategori itu masuk semua. Itu ada, apakah dia juga dapat tiga-tiganya zakatnya itu? Zakat apa ini maksudnya? Zakat mal atau zakat fitrah atau apa? Karena nanti berbeda-beda zakat hukumnya. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Baik. Untuk yang kedua, baik. Bacaan yang dibaca orang yang biasa itu kalau di musola-musola itu kan ada ahlinya itu, Ustaz. Ada itu apa yang dibaca itu, Ustaz? Ada apa, Pak? Ada yang Pak. Yang pengatur zakat itu, apa yang penerima zakat di surau-surau, mereka membaca sesuatu apa yang mereka baca. Maksudnya apakah ada yang dibaca gitu, Ustaz? Sunnah. Apakah ada sunnah yang dibaca? Baik, ada sunnahnya, iya, membaca doa tertentu misalnya. Iya gitu, Ustaz. Baik. Sekarang Ustaz, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya zakat fitrah berbeda dengan zakat mal ya. Kalau zakat mal tentunya ada standarnya ya. Standarnya itu misalnya ada nisab. Nisabnya 80 gram emas, lalu ada haul 1 tahun ya. Tapi kalau zakat fitrah lebih sederhana. Ya kalau kita memiliki makanan, kelebihan makanan untuk 3 hari, maka kita sudah wajib zakat fitrah. Misalnya saya punya makanan untuk hari ini, besok dan lusa, saya masih punya kelebihan. Maka dalam kondisi itu saya wajib mengeluarkan zakat. Ya, jadi zakat fitrah ini lebih sederhana. Ya bisa saja di pagi hari seseorang tidak wajib zakat fitrah karena dia tidak punya kelebihan. Tapi karena banyak yang bersedekah kepada dia, ya ada yang ngasih 10 kilo, singkat cerita sampai misalnya 50 kilo. Maka bisa saja dia berubah hukum, tadi pagi dia belum wajib, di malam hari dia sudah wajib. Itu mungkin saja terjadi ya pada zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini lebih sederhana daripada zakat mal. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat zakat fitrah itu mustahiknya hanya dua, yaitu antara fakir ataupun miskin. Karena Nabi berkata tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu adalah makanan untuk orang-orang miskin. Artinya tidak dibagi seperti zakat mal yang ada samaniyatul asnaf, ada 8 golongan ya. Lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum, sampai 8 golongan. Tapi kalau zakat fitrah kata Nabi cuma 1 golongan, yaitu tu'matan lil masakin. Dia adalah makanan yang kita berikan untuk orang-orang miskin. Adapun doa yang saya tahu hanyalah membaca jazakumullahu khairan katsira ya, atau barakallahu fikum. Ada hadis bahwa Nabi mengucapkan doa Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Itu diucapkan oleh Nabi ketika ada seorang sahabat Abu Aufa yang membayar zakat atau sedekah kepada Nabi. Lalu Nabi mendoakan Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah berikanlah ampunan untuk keluarganya Abu Aufa. Ya. Artinya Nabi bukan memakan sedekah tapi saat itu menerima zakat untuk disalurkan tentunya ya. Allah alam bisawab, ini yang barangkali bisa kita kaji. Masih banyak pertanyaan yang sebelumnya dan juga pertanyaan hari ini masuk tapi belum sempat kita bacakan karena waktu yang terbatas. Insya Allah kita bacakan di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.